Namun kini pun kebimbangan menjelma. Engkau yang di sana tak jua mengerti. Gelati sepi ku dengar nyanyiku, pelepas rindu yang semakin menjauh. Namun kini pun namun kini